إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين جماعة صلاة الجمعة yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Segala puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang melimpah. Kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar, yang sangat banyak, yang kita tidak akan sanggup untuk menghitung segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka hendaklah kita mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan apabila kita ditimpa satu musibah, hendaklah kita bersabar. Inilah jemaah sekalian, kehidupan seorang mukmin berada di antara dua sisi, kesyukuran dan kesabaran. Karena seorang yang hidup di muka bumi ini, kondisinya pun selalu ada dua. Apakah mendapatkan nikmat atau ditimpa musibah. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan kehidupan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya setiap keadaan dalam hidupnya adalah kebaikan. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada kehidupan seperti ini kecuali bagi seorang mukmin, tidak ada bagi yang lain. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Yaitu ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Maka nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Artinya kalau dia tidak bersyukur, nikmat itu menjadi bencana baginya. Sebagaimana kata para ulama, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka hakikatnya itu hanyalah musibah. Itu hanyalah bencana. Maka Nabi SAW mengatakan, seorang mukmin itu setiap sisi kehidupannya baik. Kalau dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Dan ketika dia ditimpa musibah, maka dia pun bersabar. Sehingga musibah itu menjadi kebaikan baginya. Tapi kalau dia tidak sabar, jemaah sekalian, ketika dia ditimpa musibah, maka dia kemudian mendapatkan musibah yang lebih besar daripada musibah sebelumnya, yaitu musibah tidak sabar menghadapi musibah yang menimpanya. Oleh karena itu, jemaah sekalian, Pada kesempatan yang mulia ini, kami ingin mengingatkan kepada saudara-saudara kami yang ada di masjid ini, lebih khusus lagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Sampai hari ini sudah lebih dari 300 orang meninggal dunia dan sudah lebih dari 100 ribu orang mengungsi, kehilangan rumah. 100 ribu lebih. Dan mereka adalah saudara-saudara kita kaum muslimin. Maka dari musibah ini, hendaklah kita memetik pelajaran. Pelajaran yang sangat penting, yang perlu kita petik, baik untuk diri kita yang belum ditimpa musibah seperti yang ditimpakan kepada saudara-saudara kita, dan lebih khusus lagi untuk yang ditimpa musibah, hendaklah selalu kita ingat bahwa orang yang beriman selalu akan mendapatkan ujian agar terbukti imannya itu benar, imannya tidak dusta, imannya bukan palsu, imannya jujur, imannya benar, dan agar terlihat siapa orang-orang yang sabar dan siapa orang-orang yang tidak sabar, orang-orang yang goncang hatinya lalu dia tidak lagi beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Maka sesungguhnya jemaah sekalian, setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah akan mendapatkan ujian. Ujian untuk menambah derajatnya. Ujian untuk diberikan kebaikan baginya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan. Apakah kekurangan harta? Kekurangan jiwa, yaitu kematian orang-orang yang kita cintai, dan kekurangan buah-buahan, yaitu kekurangan makanan. Perhatikanlah ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Allah katakan itu hanya sedikit. Apalagi kalau kita bandingkan dengan musibah, dengan ujian yang menimpa para nabi dan rasul, maka yang menimpa kita tidak ada apa-apanya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang imannya di bawah para nabi, kemudian yang di bawahnya lagi, dan seterusnya. Allah memberikan kepada kita ujian sesuai kadar keimanan kita. Jadi kita enggak perlu khawatir dengan musibah yang menimpa kita. Allah tidak akan menimpakan musibah yang melebihi kadar keimanan kita. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Sedikit saja, tidak banyak. Yaitu takut dari musuh, takut dari musibah. Begitu pula kelaparan, sedikit saja. Karena kalau banyak, kita pasti sudah mati. Begitu pula sedikit kekurangan harta, berupa kemiskinan, tidak banyak. Sedikit kekurangan jiwa, sebagian saudara-saudara kita wafat, enggak semuanya. Sedikit kekurangan makanan. Kemudian kata Allah, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa mereka diberikan kabar gembira? Karena mereka telah menghadapi ujian seperti yang Allah perintahkan, yaitu kesabaran. Apa pahala yang Allah akan berikan kepada mereka jemaah sekalian? Allah tegaskan pahalanya sangat melimpah, bahkan sampai tiada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Kemudian Allah jelaskan, siapa itu orang-orang yang sabar? alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah maka dia pun berucap, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Maka jemaah sekalian, keimanan bahwa kita dan seluruh harta kita, begitu pula orang-orang yang kita cintai, semuanya milik Allah, ini yang akan membantu mengurangi kesedihan kita ketika ditimpa musibah. Karena semua itu hanya titipan. Kalau Allah menghendaki untuk diambil kembali, tidak ada hak bagi kita untuk menahannya. Maka ucapkanlah ketika kita ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan subhanallah jemaah sekalian, di balik doa ini ada kenikmatan yang lebih besar yang Allah siapkan untuk kita. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila ditimpa musibah, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tambahkan dengan satu doa singkat, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ketika ditimpa musibah lalu dia membaca doa ini, pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Jadi apa yang hilang karena musibah yang menimpa kita, kalau kita bersabar, kemudian kita baca doa ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kemudian Allah kabarkan juga keutamaan orang-orang yang bersabar, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan dianugerahkan tiga kenikmatan yang sangat besar. Yang pertama, salawat dari Rabb mereka, yaitu Allah puji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Kemudian yang kedua, Allah curahkan kepada mereka kasih sayangnya. Allah akan menyayangi mereka. Kalau Allah sudah menyayangi mereka karena mereka bersabar, maka tidak ada lagi yang bisa membahayakan mereka, baik di dunia terutama di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, mereka itulah kata Allah, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi jemaah sekalian, ini hikmah musibah yang sangat besar. Yang paling utama adalah kita mendapatkan hidayah apabila kita bersabar atas musibah yang Allah timpakan kepada kita. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain, wa ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah, kecuali itu takdir Allah. Dan barang siapa yang beriman bahwa musibah itu benar-benar terjadi dengan takdir Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Maka jemaah sekalian, Allah tidak timpakan kepada kita musibah sia-sia, tetapi Allah timpakan kepada kita musibah untuk mengangkat derajat kita, agar kita mendapatkan pahala kesabaran, agar kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dan agar kita mendapatkan ganti yang lebih baik. Ini jemaah sekalian, musibah yang pertama yang bisa kita petik pelajarannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, dahulu para nabi dan rasul ketika ditimpa musibah, mereka bukan hanya bersabar, mereka ridho, mereka rela, mereka lapang dada menerima musibah tersebut. Bahkan lebih lagi yang mereka lakukan, yaitu mereka malah bersyukur atas musibah yang menimpa mereka. Itulah para nabi dan rasul dahulu. Bukannya mereka kecewa, bukannya mereka sedih ketika ditimpa musibah, malah mereka bersyukur. Kenapa? Karena mereka tahu di balik musibah itu ada kebaikan-kebaikan yang melimpah. Ini jemaah sekalian, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari setiap musibah yang menimpa kita atau menimpa saudara-saudara kita, dan semoga kita semuanya bisa memetik pelajaran, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Lombok, agar mereka bisa memetik pelajaran bahwasannya musibah itu bisa jadi teguran dari Allah, musibah itu bisa jadi hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan itu pun adalah tanda Allah masih cinta kepada kita, sehingga Allah berikan teguran kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan timpakan kepadanya musibah. Begitu pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna idzamal jazaa' ma'a idzamil bala'." Fa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya pahala yang kita dapatkan dari musibah yang menimpa kita itu bergantung pada besarnya musibah. Makin besar musibah menimpa kita lalu kita bersabar, pahala kita pun semakin besar. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan timpakan kepada mereka bala. Kalau mereka ridho, maka Allah pun meridhoi mereka. Tetapi kalau mereka marah, mereka tidak senang dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala juga akan murka kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, musibah itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Untuk apa? Di antaranya agar kita berbenah diri, bermuasabah, melihat kembali catatan kehidupan kita di masa yang lalu, yang salah perlu kita perbaiki. Bisa jadi musibah yang menimpa kita sebagai hukuman dan teguran dari Allah atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Sebagaimana Allah menegaskan juga dalam Al-Quran, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَأْفُوا أَنْ كَثِيرٍ. Apapun musibah yang menimpa kalian, maka itu adalah akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh tanganmu sendiri, dirimu sendiri penyebabnya. Dan itu pun kata Allah, ya'fu an katsir, Allah sudah memaafkan banyak dosa-dosa kita. Jadi Allah menghukum kita di dunia ini hanya sebagian dosa-dosa kita, sedikit dosa-dosa kita. Kebanyakannya dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seandainya Allah menghukum kita atas semua dosa-dosa kita, maka kita akan hancur binasa. Binasa di dunia dan binasa di akhirat. Maka jemaah sekalian, inilah sebab musibah. Begitu pula Allah sampaikan di dalam ayatnya yang mulia, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Telah nampak kerusakan, musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Untuk apa Allah timpakan musibah? Allah kabarkan dalam ayat ini untuk dua tujuan. Yang pertama, لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, agar mereka rasakan sendiri sebagian, bukan semuanya jemaah sekalian, sebagian dosa yang mereka kerjakan. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Bisa jadi musibah yang menimpa kita agar Allah menghukum kita atas dosa yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua kata Allah, وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, dan agar mereka kembali bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, bertobatlah, kembalilah kepada Allah, bergantunglah hanya kepada Allah, berdoalah hanya kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan kepadamu. Begitu pula kita, hendaklah mengambil pelajaran sebelum Allah timpakan hukuman kepada kita. Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah dari semua dosa-dosa yang kita kerjakan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kalau sudah terlanjur kita ditimpa musibah, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Karena itu juga sebagai, bisa jadi sebagai tanda kebaikan, tanda kecintaan Allah kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihil khaira, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, ajjala anhu, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan untuk seorang hamba, maka Allah menunda pembalasan dosanya sampai disempurnakan di hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, Allah percepat azab kepada kita di dunia, bisa jadi agar kelak di hari kiamat, ataupun di alam kubur dan di hari kebangkitan, kita tidak mendapatkan azab lagi. Inilah jemaah sekalian, di antara hikmah musibah. Namun lebih bagus lagi kalau kita segera bertobat kepada Allah sebelum kita ditimpa musibah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wabillahi taufik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ikhwani fiddin, jamaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Pelajaran terakhir yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, dari setiap musibah yang menimpa kita atau yang menimpa saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara kita yang hari ini di Lombok ditimpa musibah yang sangat besar, ratusan ribu orang mengungsi dan ratusan orang wafat, rumah-rumah hancur, kantor-kantor hancur, pasar-pasar hancur, maka jemaah sekalian, di sini terkandung pelajaran yang sangat agung bagi kita. Allah Azza wa Jalla ingin mengingatkan kita bahwa kinilah saatnya kita buktikan bahwa kita adalah saudara. Sebagaimana Allah tegaskan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Siapa yang mengaku beriman, maka dia harus yakin, dia harus merasa bahwa sesama muslim adalah saudaranya. Maka buktikan keimanan anda bahwa anda betul-betul beriman kepada Allah. Setiap orang yang beriman kepada Allah, dia adalah saudara anda. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, anda pun turut gembira. Ketika dia ditimpa kesusahan, kita pun bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita bagaimana seharusnya persaudaraan orang-orang yang beriman. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan. Satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah perumpamaan yang sangat indah. Bagaimana seharusnya antara sesama muslim? Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit hingga demam dan tidak bisa tidur. Hingga tidak bisa tidur dan merasa demam. Itulah jemaah sekalian, orang yang beriman. Maka bantulah saudara kita yang ditimpa musibah, baik di Lombok, dimanapun mereka berada. Terutama yang di Lombok hari ini, betul-betul mereka sangat butuh, sangat kekurangan. Sampai-sampai jemaah sekalian, makanan menjadi sangat mahal. Terpal untuk dijadikan rumah sementara, dijadikan tenda, menjadi sangat mahal. Dan habis di warung-warung, di toko-toko terdekat. Banyak sekali kebutuhan mereka hari ini. Maka bantulah jemaah sekalian. Dan ketahuilah, ketika kita membantu saudara kita di dunia ini, pada hakikatnya kita bukan membantu mereka. Pada hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri di hari kiamat kelak. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan satu kesusahan orang beriman di dunia ini, maka Allah akan lepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Maka makin banyak kita lepaskan kesusahan orang beriman di dunia ini, makin banyak kita berpeluang dilepaskan, ditolong oleh Allah dari berbagai macam kesulitan di hari kiamat kelak. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Perhatikan hadis yang mulia ini jemaah sekalian. Nabi SAW yang penyayang mengabarkan kepada kita, barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya sesama muslim. Maka jemaah sekalian, inilah hakikatnya. Ketika kita membantu saudara kita, sebenarnya kita sedang membantu diri kita, yaitu membantu diri kita di hadapan Allah kelak di hari kiamat, agar kita diampuni segala dosa-dosa kita dan agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ikhlaskanlah niat kita dalam membantu saudara kita semata-mata karena Allah, agar mendapatkan pembalasan dari Allah dengan balasan yang baik di hari kiamat kelak. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menolong saudara-saudara kita yang ditimpa kesusahan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kita keistiqomahan, terus-menerus taat beribadah kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangannya, sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribu mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azaban nar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.